getaran ini ada saat ku tahu kau tak pernah menatap yang lebih dalam selain hubungan ini terjalin dengan tulus dalam sebutan sahabat hidup.